Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di waktu yang mulia ini, ba'da maghrib sampai isya, masih membahas tentang buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala berjudul Da'wa Dawa Jawabul Kafi Liman Sa'ala An Dawa Usyafi, jawaban yang mencukupkan bagi mereka yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Ad-Da'wa Dawa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah menuntut ilmu agama, ibadah belajar, itu merupakan ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum Allah mewajibkan salat, sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan, bahkan sebelum kewajiban-kewajiban ibadah yang lain, yang pertama kali Allah turunkan adalah tentang iqra, baca, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Allah yang telah menciptakanmu. Jadi duduknya kita di masjid sampai datang waktu isya untuk membahas beberapa hadis dan ayat dari Quran, itu ibadah. Sebagaimana orang berbangga dan senang dengan ibadah ketika dia mampu melakukan sholat malam, atau sebagian orang senang dengan ibadah ketika dia mampu puasa Senin Kamis, itu bagus. Tapi ternyata duduk di majelis ilmu itu juga ibadah yang kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala semoga itu menjadi amal soleh kita. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar dan sering kita ulang-ulang, bahwa belajar ilmu agama ini sebab Allah mudahkan kita ke surga. Walaupun terkadang maklumatnya, pengetahuannya atau materinya pernah kita dengar, tapi ternyata seperti itu jiwa kita. Jiwa kita itu perlu terus ditetesi air. Karena ternyata 1-2 kali mendengar tidak langsung memudahkan kita beramal. Sekali dengar paham, 2 kali dengar mulai menyerap, 3 kali dengar, 4 kali dengar mungkin baru bisa mengamalkan. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau fisik jasmani kita itu butuh makanan, makanannya berupa makanan yang kita makan biar fisik kita kuat. Adapun hati dan iman, itu tidak ada lagi makanannya kecuali Al-Quran dan hadis, itu yang dikatakan ilmu. Dan ilmu kita, iman kita perlu terus diperbaharui dan perlu terus dijaga kondisinya. Ketika kita merasa jasad kita lemah, tentu kita istirahat agar kita tetap dalam keadaan sehat. Lah begitu juga ketika kita merasa bahwa iman ini fluktuatif, naik dan turun, Pastilah semua orang seperti itu. Gak ada iman orang yang terus naik. Maka dia butuh, apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah mendengarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang dibutuhkan. Kalau seandainya duduknya kita dalam majelis ini, seandainya saja kita duduk majelis ilmu, seorang ustadz berbicara, lalu kita gak berbicara, tidak memahami perkataan dia walaupun satu huruf. Gak paham saya dia ngomong apa. Yang saya paham cuma sallallahu alaihi wasallam aja. Dari pertama sampai terakhir sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang kita pahami, Allah tidak akan menyia-nyiakan duduk kita. Jadi kalau umpamanya kita ke Masjid Nabawi, ada ceramah, ada majelis tapi pakai bahasa Arab. Kita duduk di situ, kita enggak paham, cuman paham sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita dapat pahala tidak, Pak? Dapat pahala, apalagi kalau kita duduk, kita paham, kita amalkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun, dia akan lihat kebaikan. Maka para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita ini kita isi dengan belajar ilmu agama atau dengan menambah beberapa maklumat-maklumat dari hadis-hadis yang kita bawakan dari kitab Ibnu Qayyim Da'u wa Dawa. Jadi kitab Da'u wa Dawa ini sekali lagi berbicara tentang dampak buruk maksiat kepada diri, kepada iman, kepada takdir, kepada syariat. Pembahasan yang terakhir kita telah membahas bahwa orang yang melakukan maksiat kepada Allah sebab dia mendapatkan hukuman secara syariat. Artinya kalau di sini hukuman syar'i ala ma'asi, maksudnya adalah orang yang melakukan kemaksiatan bisa mendapatkan hukuman, baik itu pidana atau perdata, baik itu di penjara atau mungkin di had, diberikan cambuk, atau bahkan bisa dibunuh dalam Islam. Boleh. Islam, orang yang melakukan kejahatan bisa dapat 3 perkara. Pertama, bisa dibunuh, baik dengan penggal atau dengan rajam. Kedua, bisa dipotong anggota badannya, baik tangan ataupun kaki. Yang ketiga, bisa dicambuk. Ini had, ini hukuman dalam Islam. Lah kalau orang seandainya berpikir saja maksiat itu mengantarkan kepada hukuman-hukuman dunia seperti ini, tentu dia akan meninggalkan maksiat. Selezat apakah perzinahan yang dilakukan selama 20 menit tapi akibatnya harus dilempari batu sampai mati? Gak bakalan orang berpikir, tidak akan mau. Hanya untuk melakukan kemaksiatan yang sedikit itu hukumannya dilempari batu sampai mati. Senikmat apakah minum khamar yang hilangkan akal tapi akibatnya dicambuk 40-80 kali? Orang yang berpikir dengan akal sehat tidak akan pernah mau untuk melakukan kalau hanya hukumannya hukuman duniawi. Tapi ternyata hukumannya bukan seperti itu saja, hukuman ukhrawi, akhirat, bisa jadi kita dapatkan. Ini yang akan kita bahas. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang terkadang Allah memerintahkan potong tangan karena tangan yang langsung melakukan dosa. Di sini Ibnu Qayyim dikatakan, fa in qila, kalau engkau ditanya, fala afsada ala zani farju alladhi bashara bih ma'siyah. Kenapa? Yang melakukan maksiat zina, kalau orang mencuri kan yang potong tangannya. Orang yang begal dipotong kaki dan tangannya. Ini potong kaki dan tangan karena kaki dan tangannya langsung melakukan kejahatan. Sekarang kalau orang tanya, kenapa orang yang berzina enggak dipotong kemaluan saja? Enggak. Kenapa harus dibunuh? Sebagaimana curi, pencuri yang dipotong tangannya saja. Maka jawabannya ada beberapa sisi. Kata dia yang pertama, kalau anna mafsadatu dzalika tazidu ala mafsadi janabah, it fihi qatun nasl. Karena kalau dipotong kemaluannya akan menambah kerusakan yang lebih parah, yaitu memutuskan nasl, memutuskan keturunan. Yang kedua, kemaluan itu adalah anggota badan yang tertutup. Sementara potong tangan salah satu fungsinya itu agar orang lain melihat. Ini loh ukubahnya. Jadi orang setiap melihat dia langsung dapat pelajaran, ingat langsung. Sekarang kalau potong kemaluan, apakah orang bisa melihat? Gak bisa. Maka kalau begitu tidak disyariatkan, kata dia, ketika ada orang yang melakukan zina yang dipotong atau kemaluannya. Wa anau idza qata yadu abqalau yad dan ukhra. Yang berikutnya, kalau yang dipotong tangan, satu tangan dipotong, maka dia punya tangan yang lain. Kalau satu kaki dipotong, masih ada kaki yang lain. Tapi kalau kemaluan dipotong, habis. Enggak ada sisa hidupnya. Enggak ada apa-apa lagi. Maka itu syariat kata Ibnu Qayyim di sini tidak disyariatkannya. Wa anna laddati zina. Berikutnya, kenapa zina itu harus dipukul, dilempari batu, tidak dipotong kemaluannya? Kata Ibnu Qayyim, karena kelezatan zina itu umum kepada seluruh badan. Matanya merasa enak, telinganya merasa enak, pendengarannya, penglihatan, bahkan seluruh badannya merasa nikmat. Wa kana ahassun an ta'umul uquba, maka yang lebih baik adalah diberikan hukuman pun seluruh badan, dilempari batu seluruh badan. Jami'ul badan wa dzalika aula bi takhsisiha bi ba'dih minhu. Ini kenapa maksiat zina itu yang dilakukan adalah pembunuhan, bukan dipotong anggota tubuhnya. Berikutnya, pembahasan berikutnya yang dibahas oleh Ibnu Qayyim kalau dalam buku terjemahan mungkin bisa dilihat di halaman 243, bab yang ketiga. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faslun, pembahasan. Uqubatid dunubi syar'iyah wa qadariyah. Hukuman dosa secara syariat dan secara qadariyah. Hukum qadar, yaitu hukum selain syariat. Maksudnya apa? Kita akan bahas. Berkata Ibnu Qayyim, uqubatid dunub nau'an. Hukuman bagi pelaku dosa ada dua jenis. Syar'iyah tu wa qadariyah. Secara atau secara qadariyah. Fa idza uqimatish syar'iyah rafa'at uqubatul qadariyah wa khuffifatha. Wa khaffafatha. Wa la yakadu Rabbu Ta'ala yajma' al-'abdi baina uqubatain illa idza lam yafi ahaduhuma bi raq'i mujibud dan wa lam yakfi fi zawali da'ih. Kata dia, jika fa idza uqimatish syar'iyah, jika telah ditegakkan hukuman syariat bagi pelaku dosa, maka dia tidak akan mendapatkan lagi hukuman qadariyah, bahkan bisa meringankan dia hukuman takdir qadariyah. Apa maksudnya? Maksudnya, orang kalau sudah berzina, dosa, dosa, Allah murka, Allah marah, lalu ditegakkan hukum syar'i buat dia, dilempari batu, maka kalau ini sudah terjadi bagi dia, di akhirat dia gak ditagih lagi, sudah selesai bagi dia. Maka itu dikatakan qadariyah. Kalau sudah dapat syariah, dapat hukuman dunia, qadarnya di akhirat gak dapat. Dia curi di dunia uang orang, dipotong tangannya, di akhirat gak dapat lagi. Maka kata dia di sini, Allah subhanahu wa ta'ala hampir tidak akan pernah mengkumpulkan, menyatukan dia dapat hukuman dunia, dapat hukuman akhirat, enggak pernah. Jadi jangan kira ketika kita merajam atau ketika Islam membolehkan bunuh dengan bunuh, qisas, kejam. Tidak. Pada hakikatnya itu rahmat. Kacamata apa yang kita pakai sehingga kita menyimpulkan itu rahmat? Daripada engkau di akhirat ditagih, engkau enggak bakalan sanggup. Sabarmu enggak bakalan dihitung pahala. Sakitmu tidak akan dihitung sebagai pelebur dosa. Yang ada cuma pedih dan terus pedih. Yang satu harinya bagaikan 50 ribu tahun. Ketika engkau di dunia, Allah tegakkan itu untukmu di dunia, Allah tidak akan bangkit lagi nanti di akhirat. Sudah selesai. Mana yang dipilih, dunia atau akhirat? Ketika pandangannya adalah akhirat dan yakin kepada akhirat, dia katakan, ya Allah, bayar di dunia. Maka ketika Allah bayar di dunia, Allah batalkan di dunia, pada hakikatnya itu rahmat atau itu azab? Rahmat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dia nanti ketemu Allah sudah selesai impas. Bisa jadi Allah masukkan dia ke surga. Kenapa? Karena selesai. Sudah dihitung dia di dunia. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, enggak mungkin Allah mengumpulkan. Di dunia Allah kasih hukuman, di akhirat Allah, kecuali hukuman dunianya tidak sesuai dengan dosanya. Atau kata dia di sini, fa innallaha ta'ala la yakadu rabbu ta'ala yajma'a al-'abdi baina uqubatain illa idza lam yafi ahaduhuma bi ra'fi mujibud dan, kecuali hukumannya tidak sesuai dengan dosanya. Wa lam yakfi fi zawali da'i, dan tidak bisa menghilangkan, mengobati penyakitnya. Ya. Fa idza atalat uqubati syar'iyyah, jika tidak ditegakkan bagi dia hukum syariat, lepas dia dari hukum. Enggak ada yang tahu, bisa lari dari polisi. Apakah dia aman? Istahalat qadariyah, halal buat dia hukuman takdir nanti di akhirat. Enggak bisa lari kalau dari Allah. Maka itu kenapa para sahabat tiba-tiba datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku zina." Rasulullah enggak pernah cari-cari mereka. Rasulullah enggak pernah melihat, bahkan tidak ada dalam Islam sejarahnya pernah orang kepergok dalam zina dan ditegakkan rajam, enggak pernah. Maksudnya dalam Islam ini di zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW enggak pernah ada orang yang dirajam dikarenakan ketahuan berzina. Tapi ada orang dirajam zaman Rasulullah, beberapa orang dirajam. Kenapa? Datang iktiraf, datang ngaku, "Ya Rasulullah, aku berzina." Sampai Rasul mengatakan, "Hafika majnun?" Apakah engkau gila? "Enggak ya Rasulullah, aku enggak gila." Tanya sama sahabatnya, "Apakah orang ini gila?" Kata para sahabat, "Enggak gila ya Rasulullah." Rasul suruh pergi. Dan seorang perempuan, Rasul suruh pergi sampai melahirkan. Sudah melahirkan, dia bawa anak, "Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan." Tobatnya, perhatikan Pak. Antara disuruh pergi dan melahirkan, itu berapa bulan paling tidak? 9 bulan. 9 bulan masih datang, "Ya Rasulullah, ini sudah lahir." Kata Rasulullah SAW, "Ini anak, kalau engkau dirajam, anak ini siapa yang ngurus, yang nyusuin? Pulang, bawa susuin." Disusukan sampai anak itu datang lagi ke Rasulullah, sudah bisa berjalan, dan digandeng oleh ibunya. Berarti berapa tahun minimal menyusui? 2 tahun. Berarti sudah hampir 3 tahun nih dia menyesal. Kata Rasulullah SAW, "Kalau engkau dirajam, siapa yang megang dia?" Sampai laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti aku yang ngurus dia." Ditegakkan rajam. 3 tahun datang berturut-turut ke Rasulullah SAW minta iktiraf, "Ya Rasulullah, aku minta dirajam." Sekarang kalau berpikir, orang kenapa kok minta dirajam? Lebih baik dunia daripada akhir. Itulah iman. Itulah yang dikatakan orang percaya dengan akhirat. Dia lebih baik dunianya hancur, tapi akhiratnya dia ketemu Allah dalam keadaan sudah tidak ditanya. Maka ketika sudah dirajam, dalam sebuah riwayat lain, meninggal dia, ada seorang yang mencelanya. Kata Rasulullah, "Tusub, jangan kau cela. Kalau seandainya taubat dia dibagikan kepada ahlul Madinah, lawasiathum, tentu taubatnya lebih banyak, enggak mencukupi." Ya subhanallah. Ternyata taubatnya betul-betul taubatun nasuha yang menyebabkan Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Qayyim, jika dia lari dari hukuman syariat, orang gak ada yang tahu, polisi gak ada yang tahu, tapi ingat, ada pengadilan hari akhirat. Istahalat qadariyah rubbama kanat asyaddu min syar'iyyah. Bisa jadi hukuman akhirat itu lebih dahsyat daripada hukuman dunia. Bagaimana tidak? Yang api di akhirat itu, kata Rasulullah, "Narukum hadihi," api kalian ini di dunia adalah sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu adalah 1/70 dari neraka api jahannam. Kullama najjat duluduhum badalnahum juludan ghayruha liyadzukul adzab. Perhatikan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah melihat ini hukuman yang berzina. Apa sih hukuman berzina di dunia? Dirajam kalau berkeluarga. Kalau dia belum berkeluarga, dicambuk 80 kali cambuk. Berat? Berat. Tapi ingat, bagaimana hukuman di akhirat. Rasulullah SAW pernah melihat tanur pembakaran api. Dibakar apinya di bawah, di ujungnya lubang yang kecil. Di ujungnya lubang yang kecil. Jadi disekam dengan apinya, di ujungnya api yang kecil. Terus terbakar, ternyata Rasulullah melihat di dalamnya ada 2 orang yang tidak berbusana, laki-laki dan perempuan. Terus terbakar. Dan terbakar ingin keluar dari lubang yang kecil ini. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Kenapa orang ini?" "Zani wa zaniyah." Ini orang yang berzina. Ya subhanallah. Berapa lama dibakar? Dengan panas berapa derajat dibakar? Sampai kapan dibakar? Mana yang lebih parah? Dibakar dalam kubangan api atau ditegakkannya had? Para sahabat memilih mereka mengaku di hadapan Rasulullah SAW. Mengaku bahwa, "Ya Rasulullah, qad zanaitu. Aku telah berzina." Karena katanya di sini bahwa hukuman akhirat lebih berat. Bukan berarti sekarang kalau kita di negeri kita tidak ada had, apakah boleh pergi ke pemerintah mengatakan tegakkan aku had? Allahu alam. Ya, sebagian ulama mengatakan ustur, tutupi. Tobat, tutupi, nangis sama Allah sampai Allah betul-betul menerima tobat kita. Jujur dalam tobat. Karena sebagian orang juga ingin menyesal tapi bingung mau lari kemana. Tidak ada. Maka tempatnya adalah irji ilallah, kembali kepada Allah. Enggak ada yang lain. Dikatakan di sini. Wa rubbama kanat dunaha walakinna ta'umu wa syari'ata khus. Akan tetap bisa jadi lebih ringan, akan tetapi hukuman akhirat itu lebih umum, hukuman dunia itu lebih khusus. Fa inna rabbu tabarak wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa min basharul janayah aw tasabbaba ilaiha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum secara syariat kecuali kalau itu masalah jinayat dan sebab-sebab mengantarkan kepada jinayat. Wa amma 'uqubatu fa inna taqa'ama wa khassah. Adapun hukuman syariat, adapun hukuman syariah itu bisa terjadi umum atau bisa terjadi khusus. Fa innal ma'siyah idza khufiyat lam tadurru ila sahibiha fa in a'lanat darrat khassah wal 'amah. Fa idza ra'a an-nas munkar fataraku fi inkari aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Kata dia, sesungguhnya maksiat itu jika maksiatnya ringan lam tadurru ila sahibi, maka maksiat tadi tidak memudaratkan kecuali pelakunya saja, itu ringan. Fa in a'lanat darrat khassah wal am, tapi kalau dia melakukan maksiatnya diumumkan terang-terangan maka akan memudaratkan orang umum dan orang yang khusus. Jika manusia melihat kemungkaran ini lalu dia tidak mengingkarinya dan membiarkan kemungkaran tadi, au syaka, bisa jadi Allah turunkan azab umum bagi siapa saja. Jadi kalau dia melakukan maksiat sendiri, enggak ada yang tahu. Beda hukumnya dengan orang melakukan maksiat dan diumumkan kemaksiatannya. Beda orang yang melakukan dosa cuman dia yang dengan Allah yang tahu dan dia sembunyikan dengan orang yang melakukan dosa lalu dia umumkan dosanya. Ada enggak sih Pak orang ngumumin dosa ya, Pak? Hah? Banyak ya. Dia foto sama perempuan, belum bukan istrinya, bukan mahramnya, dia foto. Habis status pacar gue. Masya Allah. Dosa diumumin. Maksiat tidak itu? Maksiat. Sama orang yang menyembunyikan, enggak ada yang tahu. Dosa juga tidak? Dosa. Sama enggak dosanya? Beda. Orang yang menyembunyikan dirinya dalam dosa dan tidak mengiklankannya, dosa tetap, tapi dia menanggung. Orang yang mengumumkan, bahkan dia bangga dengan dosanya, ini sebab Allah, bisa jadi ini sebab Allah tidak ampuni dosanya. Dalam sebuah hadis yang sering kita baca, inna ummati mu'afa ila mujahirin. Kata Rasulullah SAW, semua umatku diampuni kecuali mujahirin. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu mujahir? Orang yang melakukan dosa di malam hari, lalu di siang hari, di pagi hari Allah tutupi dosanya. Tapi dia cerita kepada orang lain, aku tadi malam melakukan ini. Menceritakan dosanya ke orang. Ini namanya mujahir. Allah musta'an. Dikatakan lagi di sini. Fa idza ra'an nas munkar, jika manusia melihat kemungkaran ini, lalu orang membiarkannya, enggak mengingkarinya, ta'ummu ya'ummuhumullahu bi'iqabih, maka Allah akan menurunkan iqab, hukuman, azab, enggak pilih kasih. Enggak mungkinlah yang kalau satu umpamanya, ya zubillah, semoga Allah jaga kita dari bencana, seumpamanya terjadi gempa, enggak mungkin yang gempa itu sebagian tempat, sebagian lagi tidak. Tetangga sebelahan bisa jadi gempa. Tanah enggak akan pernah bisa memilih siapa yang di atasnya, semuanya kena. Bahkan para sahabat Rasulullah, anuhliku fina salihun. Ya Rasulullah, mungkinkah kami diazab sementara di tengah-tengah kami ada orang soleh? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya, bisa jadi. Idza kasural khabath, jika kejelekan itu banyak. Yang jelek, yang maksiat, yang dosa dianggap biasa. Yang soleh, yang taat, yang dekat sama Allah dianggap aneh. Ya subhanallah. Yang maksiat, yang dosa jadi bangga. Yang taat, yang mengikuti Quran dan hadis jadi malu. Ya subhanallah. Rasulullah sudah mengatakan, badal islamu qarib, fasayaudu qariban, fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah SAW, Islam itu dulu dinilai dengan yang asing, aneh. Para sahabat gak minum khamer, aneh di tengah orang musyrikin Arab, di tengah kebiasaan orang Mekah. Kenapa gak mau minum khamer? Para sahabat tidak mau berzina, aneh di tengah mereka. Kenapa gak mau berzina? Sementara perzinahan dan pelacuran di tengah itu merajalela. Badan Islam mughorib, Islam itu di permulaannya asing. Fasaya'udu ghariban, akan kembali asing lagi. Yang benar, yang hak, yang betul-betul sesuai Quran dan Sunnah akan dinilai asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah mereka yang terasingkan dikarenakan Al-Quran dan Hadis. Terasingkan dikarenakan kebenaran, dikarenakan kesolehan, dikarenakan ingin mengikuti perintah Allah dan Rasul. Fatuba. Para ulama menjelaskan tuba artinya jannah lahum, surga untuk mereka. Surga yang bernama Tuba. Wa qad taqaddam anna uqubatu syar'iyyah syara'a Allah Subhanahu ala qadri mafsadati dzunub wa taqadim tab'a laha. Telah kita bahas di yang terlalu bahwa hukuman syariat yang Allah syariatkan di dunia itu sesuai kadar kerusakan dosa tersebut dan keharusan tabiatnya. Jadi kalau tabiatnya seharusnya tidak, tapi dia melakukan menantang tabiatnya, beda hukumannya. Contoh, manusia tabiatnya syahwat, iya tidak? Punya syahwat tidak manusia? Punya. Enggak mungkin manusia lahir enggak punya syahwat. Pasti punya syahwat. Ketika dia menyalurkan syahwatnya kepada wanita, laki-laki menyalurkan syahwat dengan wanita, haram. Bisa ditegakkan had. Tapi tabiat yang seperti ini banyak laki-laki suka perempuan. Samakah hukumnya dengan orang yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan dengan suka perempuan? Beda. Laki-laki dengan laki-laki itu pasti hukumannya lebih berat. Kenapa? Karena dia terlalu keluar jauh dari tabiat, keluar jauh dari karakteristik manusiawi. Maka hukumannya beda. Hukuman dalam Islam itu sesuai dengan kerusakan yang dampaknya yang terjadi. Ini dikatakan, ya. Wa ja'ala Allah thalatha anwa. Allah jadikan hukuman itu tiga bentuk. Yang pertama qatl, pembunuhan, dibunuh. Yang kedua qata', yang kedua adalah dipotong. Yang ketiga jal, yang ketiga adalah dicambuk. Kapan dibunuh, kapan dipotong, kapan dicambuk, sesuai kerusakannya. Kenapa orang sudah menikah dia dibunuh? Kenapa orang belum menikah dia dicambuk? Samakah? Beda. Orang sudah menikah, sudah punya pasangan, ketika dia ingin, kenapa dia gak balik ke pasangannya? Sehingga ketika dia melanggar ini, padahal dia sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada hakikatnya Rasulullah mengatakan, jika salah seorang kalian melihat perempuan yang dia tergoda dengan perempuan itu, falyati ila ahli, hendaklah dia datang ke keluarganya, ke istrinya. Sesungguhnya para wanita itu sama, kata Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ketika duduk dengan para sahabatnya di kota Madinah, lalu Rasulullah melihat wanita. Begitu Rasulullah melihat wanita, Rasulullah langsung masuk ke rumahnya, wa yaqdi hajatah. Dia menunaikan kehajahnya dengan istrinya Zainab, kemudian dia keluar, kata para sahabat, dalam keadaan rambutnya sudah basah. Artinya apa? Orang yang sudah menikah, dia bisa menyalurkannya. Maka ketika dia tidak menyalurkan dengan benar, hukumannya lebih berat. Tapi orang yang bujang, hukumannya apa? Cambuk 80 kali. Allah musta'an. Ini katanya sesuai dengan kerusakan dan tabiatnya. Wa ja'ala qata' bi izail kufur. Allah jadikan qata' dipotong bi izail kufur wa ma yalim wa yuqarribu min. Sesuatu yang mendekati kekufuran dan apa-apa yang sesuai dan mendekati hampir kepada kekufuran. Wa wazina waliwat. Zina, homoseksual, fa inna hadza yufsidu adyan. Ini merusak agama. Wa hadza yufsidul ansab. Kalau kekafiran itu merusak agama, kalau perzinahan merusak nasab, nau'ul insan. Dan ini merusak daripada sifat-sifat kemanusiaan. Dikatakan lagi, berkata Imam Ahmad. Wa qala Imam Ahmad, la a'lamu ba'dal qatl dhanban a'dhamu min az-zina. Kata Imam Ahmad, tidak ada dosa yang ku ketahui lebih besar dosanya setelah membunuh dibanding dosa berzina. Jadi bunuh, setelah bunuh dosa yang paling besar apa? Zina. Memang syirik paling pertama. Maka orang syirik, orang yang mengubah agama, orang yang murtad, hukumannya bunuh. Orang yang bunuh hukumannya kisos. Orang yang zina hukumannya dirajam. Semuanya mati. Ya tidak? Orang yang merubah agamanya, Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad, faqtuluh, bunuh. Bagaimana bunuhnya? Penggal kepala. Bagi mereka yang membunuh orang lain, kisos, wa nafsu binafs, jiwa dibunuh dengan jiwa. Tapi yang kedua ini masih bisa bayar kafarah. Yang ketiga, bunuhnya dengan zina. Orang berzina yang sudah berkeluarga dibunuh dengan cara apa? Dirajam. Kalau dia berzina dengan sesama jenisnya, apakah dirajam? Tidak. Sepakat ulama, orang yang berzina dengan sesama jenis hukumannya adalah bunuh. Tapi mereka berselisih pendapat tata cara bunuhnya. Imam Ahmad berpendapat atau Imam Syafi'i berpendapat, dia dibunuh dengan cara dijatuhkan dari gedung yang tertinggi di kotanya. Ya subhanallah. Jadi kalau Jakarta ini yang tertinggi mana, Pak? Ada gedung yang tertinggi, dia dijorokin dari situ. Enggak usah yang tertinggilah, dari Monas, subhanallah, dari ujung Monas dijorokin sampai bawah. Innalillahi. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya Allah musta'an. Maka dikatakan di sini kalau Imam Ahmad wahtaja bi hadis Abdullah bin Mas'ud annahu qala. Imam Ahmad berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah, bahwa dia berkata ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, aidan bi a'dham, dosa apa yang paling besar? Dari pertanyaan ini dipahami bahwa dosa itu enggak satu derajat, sebagaimana pahala juga enggak satu tingkatan. Berzinah dosa, nanti kita akan bahas. Tapi berzinah dengan tetangga lebih besar dosanya. Berzinah dengan tetangga besar dosanya. Berzinah dengan tetangga yang masih saudara, apalagi masih ada hubungan darah, lebih besar dosanya. Berzinah dengan wanita yang tidak punya suami, dosa. Berzina dengan laki perempuan yang punya suami, dosa lebih besar. Berzina dengan wanita yang punya suami dan suami masih kerabat, dosa lebih besar lagi. Berzina dengan perempuan yang punya suami dan suaminya sedang pergi membela agama Allah, dosanya lebih besar lagi. Dosa, maka di sini katakan aidan bi a'dham, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, engkau jadikan bagi Allah tandingan sementara Allah yang menciptakan engkau, syirik. Ternyata syirik dosa yang paling besar. Tadi kalau saya katakan berzina dengan tetangga, saya katakan berzina dengan kerabat, jijik tidak? Jijik, menjijikkan. Bahkan berzina, seorang ayah berzina dengan anaknya, enggak punya adab, enggak punya naluri, menjijikkan. Tapi ternyata syirik lebih menjijikkan daripada itu. Salahkah kita berkata seperti itu? Tidak. Karena Rasul ditanya, dosa apa yang paling besar? Rasulullah katakan, syirk billah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan bagi Allah itu tandingan sementara dia menciptakan engkau. Tapi sayangnya sebagian orang dikarenakan kekurangan ilmu, ketidakpahaman, atau kerancuan dalam memahami agama, sehingga syirik dianggap biasa. Padahal kesyirikan itu bisa jadi lebih besar daripada perzinahan. Wa qultu, lalu aku tanya lagi, thumma ai, kemudian apa ya Rasulullah? Ini menunjukkan derajat, karena dikatakan thumma, kemudian, berarti derajat lebih rendah. Antaktula waladaka makhafatan an yut'ima ma'ak, engkau bunuh anakmu karena engkau takut dia makan sama kamu. Gugurin anak gara-gara takut biaya sekolah. Kalau zaman dulu bunuh anak gara-gara takut makan bareng. Kalau zaman sekarang bukan. Ini kalau saya punya banyak anak, nanti gimana sekolahnya Ustaz? Ya subhanallah. Ya. Jadi apapun alasannya dalam membunuh tidak boleh. Apalagi berzina, habis berzina hamil, habis hamil dibunuh anak yang hamil. Berapa dosanya? Ya subhanallah. Dosa, maka itu dikatakan dosa akan mengantarkan kepada dosa yang lain. Dikatakan lagi di sini, Qultu thumma ay? Kemudian apa ya Rasulullah? Antuzani bihalilati jarika. Yang ketiga ini. Ini dalil Imam Ahmad bahwa zina lebih besar daripada zina, dosa yang terbesar setelah bunuh. Yang ketiga kata Rasulullah, engkau berzina dengan perempuan tetanggamu. Subhanallah. Lalu Allah menurunkan ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilaha akhar. Yang mereka adalah orang-orang tidak beribadah kepada Allah Tuhan yang lain, artinya tidak syirik. Wala yaqtulun nafsal lati haramallah. Yang kedua, mereka tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Illa bil haq, kecuali membunuh jiwa yang hak untuk dibunuh. Wala yaznun, dan mereka tidak pernah berzina. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 ini Allah mengurutkan, pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga zina. Yang berikutnya kata Nabi SAW, dzakara min kulli nu'in a'lahu liyatabiqul jawab. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dosa-dosa di sini yang tertinggi kemudian sesuai dengan setelahnya. Ketika Rasulullah ditanya tentang yang paling besar, a'dham. A'dham itu yang paling besar. Rasulullah mengatakan syirik. Fa ajaba bima tadamma dzikru a'dham anwa'uha wa huwa a'dham kullu naw'in. Wa a'dham naw' anwa'u syirik wa a'dhamu anwa' asyirku. Ainya ja'ala 'abdu lilainiddan. Yang paling pertama kali besar adalah kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dari ini kita pahami bahwa kalau kita mau mengumpulkan ayat Quran, ayat hadis bahwa syirik dosa yang paling besar banyak. Luqman kepada berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirk, sesungguhnya menyekutukan Allah la zulmun azim, kezoliman, kejahatan, kejelekan, dosa yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Tapi betapa banyak manusia yang tidak peduli dengan tauhid. Kalau kita tahu dosa yang paling besar syirik, yang paling bahaya syirik, maka akan timbul di hati, saya harus tahu syirik, apa itu syirik. Kalau dia gak mau pernah peduli dengan kesyirikan, gak mau pernah belajar dengan tauhid, bahkan ketika diajak ngaji tauhid, dia merasa jauh. Ini salah. Dalam doa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun padamu dari dosa syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun padamu dari dosa syirik yang aku enggak tahu. Rasulullah SAW saja masih memohon kepada Allah ada syirik yang dia tidak tahu. Bahkan Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, "Inna akhafu ma akhafa 'alaikum musyrikul asghar." Kata Rasulullah SAW pada para sahabatnya, sesungguhnya perkara yang paling kutakutkan dan kucemaskan dengan kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Rasulullah mengatakan, riya. Riya termasuk bentuk syirik, tapi syirik kecil. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim yang pernah mematahkan patung-patung, Nabi Ibrahim yang pernah dibakar karena mendakwakan tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia bapaknya para nabi berdoa, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku. Nabi Ibrahim ini yang berdoa. Jauhkan aku, anak cucuku beribadah kepada patung. Takut dia dan anak cucunya beribadah kepada patung. Lalu pertanyaannya, pantaskah kita yang belum pernah mematahkan patung? Pantaskah kita yang belum pernah mau dibakar gara-gara tauhid? Lalu merasa aman, saya tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Tidak. Harus kita belajar tauhid. Harus belajar akidah. Alhamdulillah hari ini kita belajar dakwah. Ini hanya pelajaran tambahan. Inti dari pelajaran, inti dari dakwah itu tauhid. Inti dari ilmu itu tauhid. Kita lari dari kesyirikan, kita lari dari perzinahan. Saya enggak mau berzina, Ustaz. Saya enggak mau minum khamar, Ustaz. Saya hijrah dari semua perbuatan maksiat. Bagus. Tapi kita harus lari dari kesyirikan lebih jauh daripada lari dari perzinahan. Karena syirik dosa yang besar. Karena syirik dosa yang tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebutkan dosa selain syirik semuanya. Apapun dosa, selama dia tidak jatuh kepada kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalik, masih mungkin Allah ampuni. Yang tidak Allah ampuni dosa syirik. Ketika kita menyesal dari dosa-dosa maksiat, ketika kita menyesal dari dosa perzinahan, ketika kita menyesal dari dosa-dosa jahiliyah, maka kita pun harus menyesal dari dosa kesyirikan. Ya subhanallah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dakwah harus fokus kepada tauhid. Itu jadi targetnya. Saya katakan jangan zina, saya katakan jangan minum khamar, saya katakan jangan mencuri. Bagus. Tapi ternyata masih melakukan kesyirikan. Dosa yang lebih besar daripada itu masih ada. Saya katakan mari sedekah, saya katakan mari puasa, saya katakan mari sholat malam. Tapi ternyata di kantongnya masih bergantung kepada selain Allah. Apakah bisa berarti sholatnya? Apakah bisa berarti sedekahnya? Apakah bisa berarti taubatnya? Bisa jadi tidak berarti apa-apa. Waja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Kalau melakukan kesyirikan, kami jadikan debu yang berterbangan. La'in asyrakta, layahbatanna amaluka, walatakunanna minal khasirin. Ya Muhammad, konteksnya Nabi Muhammad, jika engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluka, amalmu enggak dianggap, dibatalkan. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang bangkrut. Perlu belajar tauhid itu rinci. Kalau belajar tauhid itu syirik, ini tauhid, lalu jauhkan syirik, ngambang syiriknya bagaimana sih, Ustaz? Tergantung persepsi masing-masing, sementara enggak pernah belajar syirik dan tauhid secara merinci. Akhirnya itu pun ngambang. Sekarang cuma saya katakan, jangan jauhkan syirik. Semua orang akan menganggap syirik sesuai dengan persepsi masing-masing kalau dia enggak belajar. Tahukah ternyata menggunakan gelang bisa jatuh kesyirikan kalau dia bergantung kepada gelang? Tahukah kita mengalungkan anak dengan tali itu bisa jatuh kesyirikan? Tahukah kita meletakkan gunting atau meletakkan jarum di bawah bantal supaya menolak bala bisa jatuh kesyirikan? Tahukah kita stiker-stiker yang diletakkan di toko, di warung agar supaya warung dan toko ini berlaku bisa jatuh kepada kesyirikan? Tahukah kita ternyata foto orang soleh yang diletakkan di toko-toko makanan dengan harapan jika orang soleh ini diletakkan di toko-toko akan barokah ini bisa menjatuh kesyirikan? Ternyata kaum muslimin sebagian masih ada yang melakukan pengkultusan kepada orang soleh, pengkultusan kepada suar. Tahukah kita bahwa berhala di zaman Rasulullah SAW itu bukan hanya berbentuk patung, tapi berbentuk foto dan lukisan pun bisa menjadi berhala? Bukankah sekarang orang mengkultuskan orang-orang soleh dengan foto-fotonya? Kalau dia sudah letakkan fotonya orang soleh di rumahnya, dia aman. Insya Allah rumah saya gak bakal dimasukin maling. Ya subhanallah. Bukankah sebagian orang merasa bahwa ketika telah meletakkan foto orang soleh di tokonya, dia akan menyangka tokonya akan barokah, seolah-olah yang memberikan barokah adalah orang soleh? Itu bisa jadi jatuh kepada kesyirikan, bisa jadi jatuh kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dosa yang paling besar adalah syirik. Maka itu orang yang melakukan kesyirikan, apa hukumnya tukang sihir dan dukun dalam Islam? Dalam Islam suku tukang sihir dan dukun, para sahabat menghukuminya harus dibunuh. Lah kalau sekarang enggak. Kejadian apapun tanyanya ke dukun, menurut Mbah Fulan, diiklankan, ditaruh di berita. Ya subhanallah. Habis itu yang baca banyak, menurut ramalan Mbah Fulan. Kenapa sekolah tinggi-tinggi tetap nanyanya sama Mbah Fulan? Buat apa itu gelar S3 kalau ternyata akal enggak dipakai? Percaya sama dukun. Ya subhanallah. Betapa banyak orang seperti ini. Ya Rabbi, wa adamu anwa'ul qatl, dan dosa yang paling besar dalam pembunuhan, anyaqtulu waladah, yang pertama adalah dosa membunuh anak. Samakah dosa membunuh orang yang enggak kenal dengan dosa membunuh anak. Beda. Kenapa dosa membunuh anak lebih besar? Karena betapa hilangnya rasa kemanusiaan, anak yang harus dicintai, dijaga, bisa dibunuh. Berarti jiwanya betul-betul rusak. Kalau orang lain dia pukul, orang lain dia bunuh, yang dia mungkin gak kenal, bukan darah daging dia, itu salah. Tapi hubungannya jauh, ini darah daging dia, dia bunuh. Maka membunuh keluarga, membunuh anak lebih besar dosanya. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da isya, setelah sholat isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilah ilah anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan sedikit lagi 5 atau 10 menit masih menyebutkan hadis pendapat Imam Ahmad, atau sebelumnya pendapat Imam Ahmad mengatakan zina itu dosa yang terbesar setelah pembunuhan. Jadi urutannya pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Berdalilkan dengan hadis perkataan Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyadzam bi a'zam, dosa apa paling besar? Juga dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 68, Allah mengatakan walladzina yad'una ma'allah ilahan akhar, mereka tidak pernah beribadah kepada selain Allah Tuhan yang lain. Walayaktulu nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan mereka tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Walayaznun, dan mereka tidak pernah berzina. Diurutkan dalam ayat ini syirik, membunuh dan zina. Berkata Ibnu Qayyim, wa'adhamu anwa'ul qatal, pembunuhan yang paling besar dosanya adalah an yuqtal waladuh, dia bunuh anaknya. Khasyatan an yusyarikahu fi ta'amihi wa syarabih, dia bunuh karena takut anaknya makan dan minum bersama dia. Takut fakir, takut miskin. Maka itu di Al-Quran Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum, kami yang memberikan kalian rizki dan anak kalian. Allah yang mengatakan kami yang memberikan rizki. Wala taqtulu amwaladukum imlak, nahnu narzukukum wa iyahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, kami yang menanggung rizki kalian. Wa iyahum, dan anak-anak kalian pun kami yang menanggung rizkinya. Jadi konsep dalam Islam sebenarnya rizki anak-anak kita bukan kita yang nanggung, kita cuma sebab, kita cuma perantara, yang menanggung rizki mereka Allah. Allah musta'an. Wa azamu anwa'u zina, dan zina yang paling besar dalam hadis dikatakan adalah antuzani bihaliyati jarik, berzina dengan istri tetanggamu. Ini mafsadah perzinaannya berlipat ganda. Selain kerusakan zina, juga menghancurkan hak orang lain. Kata Ibnu Qayyim, fazina bil mar'ah allati la zauj, berzina dengan perempuan yang punya suami, a'zam itsman, lebih besar dosanya. Dan hukumannya man lati la zaujalah, daripada berzina dengan perempuan yang tidak punya suami. It fihi intihakul hurmati zauj, karena di dalamnya ada menghancurkan kehormatan rumah tangga. Ifsadu firasyih, menghancurkan ranjangnya. Wa ta'liq nasabi alaihi lam yakun min, bisa jadi nanti anak itu dinasabkan kepada bapak secara akad tapi ternyata bukan bapaknya secara fisik. Itu menyebabkan kerusakan dalam nasab. Wa ghairu dhalik min anwa'i adza, fa huwa a'dhamu itsman wa jurman min az-zina bighairi dhatil ba'al. Dan tentu itu lebih besar dosanya dan besar kerusakannya daripada zina dengan orang yang tidak bersuami. Fa zina bi mi'atil mar'ah la zauja laha aisar indallah min zina bil mar'atul jar, berzina dengan 100 perempuan yang tidak punya suami itu lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan seorang wanita yang punya suami plus tetangga. Fa in kana zaujuha jaran law adnaf ila dalika su'ul jiwar. Kalau dia berzina dengan perempuan tetangga yang bersuami, maka dia telah melakukan jelek dalam rumah, dalam bertetangga, mengganggu tetangga, dan ini adalah bentuk daripada menyakiti tetangga yang terbesar. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'man jarahu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan termasuk gangguan yang terbesar adalah mengganggu istri tetangga. Wala ba'iqa a'dham min zina bi mar'atin jar, tidak ada gangguan yang lebih besar daripada menzinahi istri tetangga. Ya zubillah. Ini menunjukkan bahwa zina dosa. Tapi ternyata berzina dengan perempuan yang dekat itu lebih besar zinanya, lebih besar dosanya. Berzina dengan istri tetangga lebih besar dosanya. Berzina dengan istri yang bersuami lebih besar zinanya, lebih besar dosanya. Berzina dengan yang memiliki kerabat atau bahkan masih satu darah, ini dosa lebih besar sya Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya dosa. Fa in kana jaru akhan aw qariban min aqaribi in dhamma ila dhalika qati'atur rahim. Kalau tetangganya itu saudara, kerabat, maka telah terkumpul darinya juga termasuk dosa memutuskan kekerabatan. Apa itu? Tetangga, udah tetangga bersuami, suaminya masih saudara, tiga dosanya. Maka itu Rasul mengatakan alhamul maut. Apa itu ham? Ipar. Ipar itu maut, kehancuran. Orang merasa aman dengan ipar. Jangan pernah merasa aman dengan ipar. Setan akan menggelincirkan manusia. Oh, ini kan cuma istri kakak. Lah, berapa banyak begitu kakak meninggal turung ranjang? Banyak tidak? Banyak, berarti ketertarikan hati sebenarnya ada. Kalau Rasulullah mengatakan alhamul maut, maut. Dengar kata Rasulullah, ipar itu bahaya. Kenapa bahayanya? Banyak faktornya. Kalau ipar masuk ke rumah kita, orang enggak akan curiga. Tetangga enggak bakal ngomongin, oh itu iparnya yang masuk. Tapi kalau orang asing yang masuk ke rumah kita, apa yang terjadi? Orang akan bicara, orang akan lihat. Seolah-olah dia aman, padahal dia bukan mahram. Maka itu Rasulullah mengatakan alhamul maut. Ipar itu adalah kehancuran. Maka berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, dosa? Dosa. Berzina dengan ipar lebih besar dosanya. Karena qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Ya dzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Berkata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Yatadha'aful itsm in kana jaru ghaiban fi ta'atillah. Lebih dosa lagi kalau tetangganya itu lagi enggak ada, tapi enggak adanya karena sedang sholat atau karena sedang safar menuntut ilmu agama, atau karena sedang safar jihad fisabilillah, atau karena sedang safar kena haji atau umroh, suaminya lagi haji atau umroh, istrinya dia zinai, ini dosa lebih besar. Hatta in zana bimra'atin ghazi fisabilillah yuqafu law yaumul qiyamah faqala khudh min hasanatihi ma syi'ta. Sampai orang yang menzinahi seorang wanita yang suaminya sedang perang di jalan Allah, nanti di yaumul qiyamah, kata Ibnu Qayyim, maka nanti orang yang berzina ini di yaumul qiyamah berdiri, maka suaminya datang, dikatakan pada suaminya, ambil pahala dia sesukamu. Jadi semua pahala dia diambil, dia yang puasa, dia yang sholat, dia yang sedekah, pahalanya semua diambil terserah sampai berapa habis. Yadzubillah. Ini dosa-dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dosa yang berkenaan tentang secara syar'i dan secara qadari. Secara syar'i artinya bisa jadi di dunia dibalas, secara qadar, secara takdir bisa jadinya artinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala balas. Subhanallah. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika kita khawatir tentang rizki yang Allah berikan termasuk syirik? Contohnya, kira-kira kalau saya belanjakan uang ini sekarang, besok apakah saya bisa makan? Ini gak termasuk kesyirikan. Tergantung juga, ya. Tergantung bagaimana? Tergantung keadaan dia. tapi yakin wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di muka bumi ini, Allah yang tanggung jawab rizkinya. Apapun dia, Allah yang memberikan rizkinya. Kalau seperti ini tidak menjadi kesyirikan. Tapi kalau sampai kekhawatirannya seperti ini, dia khawatir nanti besok enggak ada, besok bagaimana, dia khawatir sampai melakukan ritual. Apa ritualnya? Perjanjian dengan iblis. Ada enggak? Ah, ada, Pak. Jadi banyak ya, ada beberapa orang kisah mengadakan perjanjian dengan setan sementara setan mau mencurikan duit buat dia. Ah, itu jatuh kesyirikan. Takutnya dia kepada kemiskinan mengantarkan perjanjian dengan iblis. Tapi kalau takut kepada kemiskinan hanya sekedar cemas, kita enggak bisa mengatakan itu salah secara mutlak. Karena penghasilan orang berbeda-beda, kehidupan orang berbeda-beda. Tapi ingatlah, sebesar apapun penghasilan kita atau sebesar apapun uang kita, Allah yang menjamin kita hidup. Selama kita hidup pasti masih ada rizki kita. Kalau kita sudah enggak ada rizki, pasti kita mati. Karena Allah yang menjamin rizki kita. Untuk belajar tauhid, alhamdulillah di masjid ini belajar tauhid bagus. Masya Allah, ada Ustaz Sufyan Khudarurai, teman-teman Ustaz-Ustaz yang lain. Di sini akidah Masya Allah. Ya, dan ini bagus. Masjid memiliki kurikulum dalam belajar. Ada tauhidnya, ada fikihnya, ada pendidikan keluarga, ada tazkiyatun nafas, bagus. Jadi semua ilmu termasukkan. Kalau belajar cuma satu arah, semuanya hanya belajar bagaimana bagaimana umpamanya sholat, bagaimana akhlak, tapi gak pernah belajar tauhid, percuma. Jangan. Kita ngajak orang hijrah, hijrah yang pertama kali kita ajak hijrah dari syirik kepada tauhid. Itu dulu kita ajak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal sama Allah, sudah takut sama Allah, dia akan jaga dirinya dari segala dosa. Jadi kalau ditanya di sini alhamdulillah, di sini banyak yang mengajarkan tauhid. Semoga assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan semua yang datang pada kajian malam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Saya mau bertanya, terkadang saya masih sering melakukan hal-hal yang dekat dengan pintu zina walaupun sudah mempelajari hukum dan akibatnya, terutama saat sendirian. Ini dia. Maka orang yang dijanjikan di Quran ketika Allah berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid man khasyiya rahman bil ghaib. Man khasyiya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib udkhuluha bisalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, didekatkan jannah, surga itu didekatkan bagi orang bertakwa, tidak jauh. Dijanjikan bagi mereka surga. Pertama awab, banyak bertobat. Yang kedua hafid, jaga istiqomah dalam tobat. Yang ketiga man khasyiya rahmana bil ghaib, takut kepada Allah ketika sendiri. Ini orang yang takut kepada Allah ketika sendiri, orang yang nanti di yaumul kiamah akan dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika matahari didekatkan. Ketika orang tenggelam dengan air keringatnya, ada satu golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallahu khalian fa fadat aina. Dalam hadis Bukhari dikatakan, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, berlinang, bercucur air matanya, takut kepada Allah. Ini keutamaan yang besar. Maka seorang muslim, dia harus tumbuh di dalam dirinya ilmu takut dan ilmu yang tertinggi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Laisa ilmu biriwayah walakinna ilmu bil khasyah. Kata sahabat radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud yang saya ingatkan, bukan ilmu itu banyak hafalan, tapi ilmu itu dengan takut kepada Allah. Di HP-nya banyak list ustaz. Ustaz siapa antum mau, Anda punya. Tapi ternyata dibuka di balik HP satu lagi, ternyata website apa antum mau ada Anda. Subhanallah ya Rabb, istighfar. Istighfar. Buat apa antum kenal banyak ustaz tapi enggak berubah diri? Enggak merubah dosa. Apa dikira nanti ada orang dalam, saya kenal ustaz fulan sehingga malaikat enggak nanya antum? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. maka ilmu yang tertinggi adalah khosyah. Ditanya di sini bagaimana caranya menimbulkan rasa takut? Pertama, banyak belajar tentang Quran, tentang hadis, tentang hukuman-hukuman Allah. Belajar, Pak. Ilmu tadi itu hanya maklumat. Betul tidak? Pengetahuan. Tapi bagaimana pengetahuan itu bisa nyerap di hati dan tumbuh di dada? Ibadah, sholat, puasa. Jadi ibadah, amal soleh itu, itulah yang menanamkan ilmu di hati. Bukankah tahu, bukankah semua orang juga tahu, banyak orang tahu neraka itu panas. Tapi kenapa banyak orang yang tetap melakukan amalan masuk neraka? Karena ilmu yang ada pada dia belum tertanam di hatinya. Bagaimana ilmu itu bisa tertanam? Kalau sudah ada ilmunya, amalkan. Banyak ibadah, minta tolong pada Allah. Berikutnya apa? Kita juga bahas sebenarnya pertanyaan dia sesuai dengan pertanyaan dari buku. Buku ini ditulis gara-gara orang bertanya, dia melakukan dosa terulang terjatuh lagi, dosa terulang terjatuh lagi. Bagaimana berikutnya? Ibnu Qayyim menyebutkan di awal-awal kitab, banyak doa. Ini yang paling pertama kali. Jadi kalau kita mau berubah, yang paling besar yang harus kita banyak minta adalah doa sama Allah. Nangis, mewek sama Allah, udah pokoknya nangis. Senangis-nangisnya, ya Allah tolong aku. Ya Allah bantu aku. Itu faktor yang terbesar. Kalau Allah enggak bantu kita, kita enggak bisa apa-apa. Dan ini disebutkan Ibnu Qayyim bahwa jadi ketika kita terjatuh dalam dosa, terjatuh lagi, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang selama kita jujur dan betul-betul minta kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari dosa tersebut. Yang berikutnya, selain kita berilmu, beramal, berdoa, kita tahu apa faktornya. Faktornya Ustaz, kalau anda lagi banyak kuota, anda sendirian, anda suka berselancar kemana-mana. Udah, jangan beli kuota. Wah berat Ustaz. Iya seperti itu. Awalnya berat, lama-lama kebiasaan. Maka kata para ulama di sini, orang yang meninggalkan dosa itu bagaikan anak kecil yang mau dijauhkan dari nyusu, mau disapih. Hari pertama mau disapih, nangis nggak tidur semalaman. Hari kedua mulai tidur. Hari ketiga mulai tidur. Hari keempat lupa dia sama, udah sama asinya. Lah begitu juga jiwa. Kalau sudah merasakan manisnya kemaksiatan, begitu mau dilepas dengan maksiat, manisnya kemaksiatan, bagaikan anak kecil yang disapih. Tapi dia harus lepas, mau gak mau. Dia harus paksa dirinya. Kalau dia gak enak perasaan, lah sampai kapan mau mengikuti perasaan nafsu? Gak bakal pernah selesai, gak bakal pernah habis, sampai akhirnya ajal menjemput dalam keadaan maksiat. Ya Zubillah. Allah musta'an. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarkan sebab-sebab maksiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar bahwa jika memegang teguh tauhid dapat meringankan kelak di yaumul kihisab? Betul. Dalam sebuah hadis Ibnu Adam. Lau ataitani bi qorabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qorabiha al maghfirah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai bani Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan seisi dunia ini dosa, thumma ataitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan apapun, tauhidnya benar, maka aku akan datangkan seisi bumi ini ampunan untukmu. Maka pengampun dan pelebur dosa yang terbesar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, jujur dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Ilmu Ustaz dan diri beri umur panjang. Amin. Begitu juga para jamaah semuanya. Ustaz, ana mau nanya, bagaimana pandangan ulama mengenai jika berzina dengan wanita yang sudah mempunyai suami namun ia menjual dirinya? Sama. Jadi, jangan dikira berzina dengan perempuan yang jual diri dengan berzina dengan perempuan enggak jual diri, oh yang jual diri berarti enggak dirajam. Tidak. Gak ada perbedaannya, sama dirajam ya sama-sama dirajam. Yang satu ini kan sama-sama ridho Ustaz. Iya, sama-sama ridho. Yang satu memperkosa, maka sama hukumannya. Bahkan bisa jadi memperkosa lebih parah. Ya. Bagaimana pandangan Ustadz dengan wanita yang menjual diri untuk kebutuhan hidup? Subhanallah. Sebesar apakah kebutuhan hidupmu sehingga engkau menjual dirimu? Terkadang yang buat miskin orang itu bukan ketidakadaan, tapi yang membuat miskin seorang itu gaya hidup, Pak. Ya, subhanallah. Indonesia ini negeri kaya, ya. Bawa pancingan pinggir laut mancing dapat ikan. Dapat ikan satu, yang satu dia bakar, yang satu lagi dia bawa ke pasar, dia jual beli beras. Cukup gak hidup? Tapi kan gak bisa beli make up, Ustaz. Gak bisa. Jadi miskin kamu pada hakikat bukan miskin karena takut lapar, tapi miskin karena kurang cukupnya dan tamaknya hidup. Kalau saya begitu, kapan saya mau ke salon, Ustaz? Subhanallah, itu bukan kebutuhan. Jadi kalau dikatakan orang menjual diri karena kebutuhan hidupnya. Pertama, apakah ada yang seperti ini? Betul-betul lapar, mati kalau enggak jual diri. Kalau seandainya betul-betul ada, dia terpaksa menjual diri, itu hukum berbeda. Tapi masalahnya benar ada enggak? Di pinggir jalan saja dia duduk, tinggal angkat tangan, dikasih orang duit. Mana yang lebih hina, mengangkat tangan di pinggir jalan atau dia menjual dirinya? Menjual diri. Apakah dia diharamkan mengangkat tangannya di pinggir jalan minta ketika dia betul-betul lapar? Enggak haram. Bahkan dia berhak meminta. Kalau dia masuk ke rumah makan betul-betul lapar, dia katakan aku lapar, minta, enggak dikasih, bisa jadi yang punya rumah makan salah. Kalau betul-betul lapar, maka enggak ada orang dikatakan kebutuhan, enggak ada. Kalau zaman sekarang Allah alam, saya enggak melihat itu. Tapi yang ada adalah ketamakan hidup. Ya, enggak, Ustaz, kalau enggak begini saya enggak bisa hidup. Enggak. Bukan enggak bisa hidup, tapi takut dengan kehidupan. Wallahu a'lam. Ya. Saya melihat sendiri. Subhanallah. Apalagi kalau laki-laki ya. Di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah pinggir pantai, cuman modal kapal, kapal keting-ting, lalu bawa jaring, bawa pancing, dia duduk, pulang bisa bawa ke pasar jual. Bawa ke pasar buat dia, dibakar buat dia, masak buat istrinya, lebihnya dia beli beras. Apakah yang kurang? Gak lagi yang kurang. Tapi yang membuat orang kurang adalah ketamakan, gengsi, ini yang membuat orang kurang. Sehingga hidupnya selalu merasa kurang. Iyadzubillah. Maka Rasul mengatakan, laisa ghina'an kasratil ard walakin ghina'an nafs. Bukan orang yang kaya itu orang bergelimang harta, tapi orang kaya itu adalah yang merasa cukup di dirinya. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Adapun kesalahan, saya bertobat kepada Allah. Adapun kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilaha ila anta, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.